Okay. Semangat ya. Ku ingin kau mengerti cinta yang telah ku beri dan gagallah sampai mati. Safari Record. Ku akan pergi meninggalkan dirimu sendiri. Jika kau ulang kesalahan yang kedua kali, selama ini ku mencintaimu sepenuh hati. Okay.